bareng-barengku buat Rangga. Lagu terbaru spesial buat semuanya. Goyang damai selalu bersama Kebota, juga bersama Cihan Auki. Thank you. Mantap. Mantap. Oke. Okay.